Kalau letih, kadang datang hampiri hati. Melemahkan langkah kaki membuatmu tertati. Wajar jikalau jenuh, kadang terselipit tawamu. Menggoyahkan dinding hati mendatangkan rasa.